بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوة حفظكم الله والحمد لله صف ملائكة وجعلت له الأرض مسجدا dan dijadikan bumi ini sebagai masjid wa turabuha tahuran dan dijadikan pula tanahnya sebagai pensuci wa hadhil khasa'isu dan kekhususan-kekhususan ini tadullu ala uluwi martabatihi menunjukkan terhadap tingginya martabat kedudukan beliau warifki bi ummatihi dan menunjukkan bagaimana sayangnya beliau terhadap umat beliau atau menunjukkan bagaimana disayangnya umat beliau tentunya oleh beliau dan demikian tentunya pula oleh Allah Subhanahu wa taala yang memilih umat ini yang menjadikan umat ini mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan harta ghanimah ini hanya pada beliau karena nabi-nabi sebelumnya tidak sebagaimana dalam riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di situ dikatakan dalam catatan nomor 32 qad saha hadha an jama'ati min ashabi bi alfadhin mutaqaribah aqrabuha ila ma huna hadith Abi Dzar marfu'an bi lafdhin sesungguhnya telah sahih dari sekelompok sahabat nabi dengan lafaz yang berdekatan satu dengan yang lain dan yang paling dekat dari lafaz yang disebutkan oleh beliau di sini adalah hadis Abu Dzar secara marfu dengan lafaz utitu khamsan aku diberikan kata beliau sallallahu alaihi wasallam 5 lam yu'tahunna nabiyyun min qabli yang tidak diberikan 5 perkara tersebut kepada nabi sebelumku. Di sini beliau mengatakan tidak diberikan kepada nabi sebelum. Wa bu'ittu ilal ahmar wal aswad dan aku pun diutus kepada semua manusia baik itu yang berkulit merah ataupun berkulit hitam. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untuk bumi sebagai masjid dan sebagai pensuci. Sehingga ketika masuk waktu sholat, permukaan bumi bisa dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Demikian pula permukaan bumi bisa dipakai untuk bersuci. Wa uhillat lil ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan harta ghanimah ini sebelumku. Inilah yang disebutkan tadi, bahwa sampai pun para nabi tidak dihalalkan bagi mereka harta ghanimah, hanya beliau dan umatnya, hanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa nuzirtu birru'b syahran, dan aku pula ditolong oleh Allah dengan kekhawatiran dan ketakutan terhadap musuhku dengan perjalanan sebulan. Yar'ubu minnil adu masirata syahrin, yaitu musuhku takut dariku dengan perjalanan sebulan. Artinya ketika mereka mengetahui dalam perjalanan sebulan sampai kepada mereka, mereka telah ketakutan terlebih dahulu, khawatir terlebih dahulu didatangi oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'b syahran, wakilali, dan dikatakan kepadaku, sal tu'ta, mintalah kamu akan diberikan ya Nabi Allah Muhammad. Fakhtabatu da'wati syafa'atan li ummati, maka aku pun menyembunyikan doaku, ataupun aku mengundurkan doaku, mengundurkan doaku sebagai bentuk syafaat kepada umatku yang beliau akan memintakan nanti di hari kemudian. Wahyana ila minkum insyaallah taala, dan doa ini akan sampai, atau doa ini akan kalian dapatkan, na ila minkum, kalian akan peroleh insyaallah taala. Man la yusyrik billahi syai'a, dengan kehendak Allah terhadap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis dikeluarkan akhrajahu Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Di sini tentunya sebagaimana yang beliau katakan sebagai bentuk pendalilan apa yang diucap, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, yang menunjukkan keutamaan beliau dihalalkannya harta ghanimah yang sebelumnya para nabi atau mereka manusia sebelumnya tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari pemuliaan Allah kepada umat ini, saf mereka ketika mereka bersaf-saf seperti safnya malaikah, seperti safnya malaikah. Dan ini adalah tentunya keutamaan yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umatnya. Dan tentunya ini juga sebagai pemberitaan bahwa ketika kita meluruskan, menegakkan saf-saf kita dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan keutamaan saf-saf kita itu seperti safnya malaikah. Dan penyerupaan kepada makhluk yang mulia adalah keutamaan, yaitu malaikat. Dan menunjukkan saf yang teratur, saf yang padat, dan saf yang lurus, tentunya itulah yang diinginkan dengan saf-saf malaikah. Wajuilat, dan kemudian juga dari keutamaan bumi dijadikan tempat untuk masjid, tempat beribadah, demikian tanahnya, di mana umat-umat yang selainnya dan sebelumnya tidak. Tidak demikian. Mereka bahkan ditetapkan untuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Tetapi kaum muslimin, dengan keutamaan nabinya yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umat ini, maka sholatnya di permukaan, di belahan bumi manapun, mereka mendapatkan waktu sholat, mereka tegakkan sholat, walaupun tidak di tempat ibadah atau tidak di bangunan tempat ibadah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian pula, ketika mereka tidak mendapatkan air, mereka bisa bersuci dengan menggunakan tanah berdebu atau tanah debu atau permukaan bumi untuk bertayamum sebagai untuk bersuci. Inilah kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, juga kepada umat beliau, yang tentunya menunjukkan betapa tingginya martabat beliau dan menunjukkan bahwa betapa disayangnya umat beliau, betapa sayangnya beliau kepada umat beliau dan betapa disayangnya umat beliau ini, yaitu umat Islam. Dan kita lihat dengan apa yang ada dalam hadis disebutkan juga dari keutamaan sebetulnya Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Islam dan muslimin ketika mereka mendengarkan dengan jarak perjalanan sebulan saja mereka khawatir didatangi oleh kaum muslimin. Musuh-musuh ini diberikan ketakutan demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak didapatkan pada selainnya. Sehingga ini juga dari pengutamaan Allah kepada beliau dan kepada umat ini. Kemudian, sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meminta berdoa di saat pertama kali beliau meminta di saat manusia dikumpulkan di Al-Mawqif, yaitu beliau didatangi oleh manusia untuk meminta kepada Allah agar diringankan urusan mereka. Inilah yang dikenal dengan syafaat Al-Kubra. Maka beliau pun maju ke depan dengan izin dari Allah dan beliau pun meminta dan beliau pun tersujudkan. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah terucapkan sebelumnya. Dengan bimbingan Allah, Allah membimbing nabinya yang mulia ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian setelah beliau tersujudkan dan memuji dengan pujian-pujian kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, "Bangkitlah dan mintalah, kamu akan diberikan." Sal tu'ta. Termasuk dari apa yang beliau simpan adalah doa beliau untuk umat ini yang beliau tidak memintanya sebelumnya. Setiap nabi memiliki doa mustajabah dan aku pun menyimpan doaku ini. Nanti kemudian di hari kemudian baru saya minta ke hadapan Allah. Sehingga inilah yang disebutkan di sini, fakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Maka beliau pun meminta pada saat itu untuk umatnya. Karena itu dikatakan dalam hadis, wahya na'ilah, ini akan diperoleh umat ini. InsyaAllah, tetapi tentunya bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Atau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Demikianlah. Ini semua, apa yang disebutkan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan kita dari hamba-hambanya yang termasuk dari umatnya beliau menjadi orang yang na'am mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan kebaikan yang nantinya Allah berikan kepada beliau yang beliau kemudian memberikannya kepada umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurahkan selalu kepada nabi dan rasul kita yang mulia ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari keterangan ini pula kita dapatkan bahwa Allah tabaraka wa taala menyayangi umat ini. Demikian Nabi Muhammad SAW menyayangi umat ini. Sehingga sayangnya beliau, beliau pun menginginkan umat ini semua masuk ke dalam surga Allah dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Didapatkan tentunya ada yang seperti ini. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amatlah sangat atau amat wajar dan sangat wajar apabila kita tentunya mengikuti dan berkudua dengan beliau. Beliau sudah sangat sayang dengan kita. Maka sebagai tentunya sambutan dari sayangnya beliau, kita pun juga menyayangi beliau dan mencintai beliau dengan mengikuti beliau, bukan dengan menyelisihi beliau. Apa yang beliau berikan dari rasa sayang yang sangat kepada kita, jangan kita tampik dan jangan kita mengecewakannya. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga wa minha anna Allah taala atna ala khuluqihi faqala wa innaka la'ala khuluqin azim wa isti'zam al-udhama lishay' yadullu ala ighalihi fil 'azamah fama dhannu bil isti'zam bi isti'zam 'azamil udhama. Dan dari keutamaan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau atna ala khuluqihi, memuji beliau dengan akhlak beliau. Memuji beliau dengan akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Nabi Allah berada dalam akhlak yang mulia. Berada dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Demikian Allah puji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan otomatis tentunya ayat ini membimbing kita semua agar kita juga berakhlak sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Tidak pantas umat ini lantas mereka tidak berakhlak, atau tidak pantas umat ini menyepelekan akhlak karena nabinya dipuji oleh Allah dengan akhlak yang utama. Artinya umat ini karena mengaku pengikut dan mengaku umat Nabi Muhammad, maka mengikuti nabinya seharusnya. Tidak boleh mereka memiliki sifat tersendiri menyelisih nabinya atau tidak sesuai dengan bimbingan nabinya. Tapi mereka haruslah dan semestinya mengikuti nabinya dengan apa yang dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah dalam masalah akhlak, masalah adab, tidak ada yang terkurangi dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak pantas untuk menyelisihi dan tidak pantas pula mendatangkan dengan akhlak yang menyelisihi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan beliau dikatakan dengan akhlak yang agung. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdissalam Al-Iz, wasti'idham al-udhama li syekh, pengagungan dari orang-orang yang kedudukannya agung terhadap sesuatu ini menunjukkan ala ighalihi fil azama, menunjukkan terhadap yang dipuji ini melampaui dalam pengagungannya, melampaui dalam pengagungannya, melampaui batas dalam pengagungannya. Jadi pengagungan orang-orang yang dianggap mulia, dianggap agung, ketika dia mengagungkan seseorang, ini berarti pengagungan itu melampaui dari pengagungan yang berada dan beredar. Kalau ini orang-orang yang agung, misalnya para raja mengagungkan seseorang, maka orang yang diagungkan ini memiliki kadar yang lebih keagungannya. Raja saja mengagungkannya. Famadwannu bisti'zam a'zamil udhama. Maka bagaimanakah keadaannya dengan orang yang diagungkan dengan suatu yang sangat agung keberadaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang sangat agung keberadaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau yang mengagungkannya itu bahkan suatu yang paling agung yaitu Allah? Tentunya ini menunjukkan betapa agungnya beliau. Jadi kalau sekedar orang yang dianggap agung saja mengagungkan seseorang, maka tentunya orang yang diagungkan ini kadarnya tinggi. Lantas bagaimana dengan suatu yang paling agung, tidak ada lagi di atasnya. Suatu yang paling agung mengagungkan seseorang, tentunya orang yang diagungkan ini adalah orang yang benar-benar agung keberadaannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan akhlaknya akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang na'am, utama. Sebagaimana tadi disebutkan, maka sepantasnya kita berkudwa dan mengikuti beliau, dan tidak pantas bagi kita untuk menyelisihi beliau. Di hari-hari yang baik ini, di malam-malam yang baik ini, di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan, banyak amalan, banyak contoh yang beliau contohkan bagi kita semua. Secara khusus kita telah melewati setengah bulan dari Ramadan. Tentunya di sana kita dapati banyak amalan-amalan yang khusus yang kita dapati beliau berserius dan melaksanakannya dan memperhatikannya. Maka agar kita tentunya semangat dan tentunya selalu meminta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti amalan-amalan beliau di malam-malam hari, pertengahan bulan Ramadan dan seterusnya sampai akhir, kemudian di hari-hari yang tersisa, kita berharap kepada Allah agar dia senantiasa memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang paling utama, apa yang paling baik, sesuai dengan apa yang beliau amalkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, kita tentunya juga perlu untuk melihat keadaan kita di hari-hari sebelumnya. Mungkin di sana masih ada yang kurang, masih ada yang belum terpenuhi dari amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan, maka kita di hari-hari yang berikutnya untuk bersiap dan meraihnya, untuk bersiap dan mengamalkannya. Seorang akan dilihat dengan keinginannya dan azamnya. Maka ketika kita telah berkeinginan dan berazam, insyaallah ta'ala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk beramal ta'ah kepadanya Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang baik ini, bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memaafkan segala kealpaan kita, segala apa-apa yang kita tinggalkan dan kita lalaikan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan apa yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dan kita berharap juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan petunjuknya kepada pemimpin kaum muslimin ke jalan atau kepada agama Allah, ke jalan Allah, kepada agama Allah, memberikan hidayah kepada mereka untuk berjalan sebaik-baiknya dan sepenuhnya di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka pula untuk selalu mendengarkan dan untuk selalu menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan mereka kepada apa yang lebih baik untuk urusan dari hamba-hamba Allah dan negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan memberikan kelapangan kepada negeri-negeri kaum muslimin, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam malapetaka, dijauhkan dari segala macam kejelekan, amin. Dijauhkan dari segala macam wabah, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam ini, amin, dan di hari-hari yang mulia ini mendengarkan doa kita dan mengabulkannya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan keadaan yang lebih baik nantinya di hari-hari berikutnya. Sehingga mudah-mudahan dengan hari-hari yang kedepannya kita bisa merasakan dengan hari-hari yang lapang sebagaimana sebelumnya. Atau bahkan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkannya dan mengabulkannya. Demikian yang mungkin bisa kita dengarkan dan kita cukupkan. Insya'allahu ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.